السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الحكيم ذي الفضل والإحسان الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويسجد له من في السماوات ومن في الأرض وهو على كل شيء قدير الذي يعلم الغيب في السماء والأرض الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وهو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa penyebab antum kok di situ? Kenapa antum kok penyebabnya kok duduk di situ enggak di sini? Khairu shufufir rijal di mana? Di paling depan. Ayo mau maju. Anak enggak apa-apain kok. Ya, maju. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kali ini syarah terhadap kitab Al-Qa'id Al-Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna, yang mana pada kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan di kaedah kedua, akhir dari kaedah kedua, yaitu Asma'ullah Ta'ala A'lam wa Awsaf. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu a'lam, proper name, dan juga mengandung makna yang kemudian menjadi sifat. Maksudnya mengandung makna yang berupa sifat, ya. Tentu setiap kata dalam bahasa Arab ada makna. Makna di sini maksudnya yaitu punya arti, ya. Tetapi yang dimaksud makna nanti di sini adalah, ya, sifat. Yang mana kalau makna begitu saja belum tentu bisa menjadi asmaul husna. Tapi kalau makna, kalau asmaul husna pasti harus ada makna yang mengandung sifat, ya. Itu asmaullah taala a'lam wa awsaf, dalilnya dari Al-Qur'an dan juga dari kesepakatan ahli bahasa. Dan kemudian kita telah membahas tentang bagaimana hujjah sebagian dari ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah. Mereka ngapain mereka? Apa yang dilakukan mereka? Menafikan apa? Sifat-sifat Allah. Ya. Apakah Mu'tazilah itu termasuk Mu'attilah atau bukan? Termasuk Mu'attilah, ya. Segi ta'til mereka adalah menafikan sifat-sifat Allah. Dan pertanyaan berikutnya, alasan mereka menafikan sifat-sifat Allah, apakah itu alasan yang berdasarkan Al-Quran dan Hadith atau tidak? Tidak berdasarkan rasio versi mereka. Jangan bilang berdasarkan nalar, tapi nalar versi mereka. Dan basic atau dasar penalaran mereka itu kembali kepada masalah-masalah filsafat dan kalam, masalah kalam. Jadi makanya kata Syekh Utsaimin, wa hadhil 'illah 'alilah bal mayyitah, yaitu alasan mereka itu cacat, bahkan mati, ya, tidak ada fungsinya seharusnya, karena bertentangan dengan dalil naqli dan bertentangan dengan dalil akli. Jadi sebagian dari orang berusaha menetapkan akal sebagai pusat atau mizan standar kebenaran menentukan baik atau buruknya sesuatu, akal semata, ya, mengagungkan akal, tapi ternyata hasilnya justru mencederai akal. Nah, gitu, itu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. Kemudian pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ad-dahr. Ad-dahr, apa arti dahr? zaman, ya, masa, waktu, dahr. Hal ata'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Baik, apakah ad-dahr ini persoalan hari ini insyaallah? Apakah ad-dahr, masa, ad-dahr, nama itu, dahr itu merupakan nama Allah atau bukan? Nah itu, kalau antum jawab bukan, ya bukan, benar bukan. Tetapi bagaimana kita beralasan, memberikan alasan bahwasanya ad-dahr bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mas ini bisa baca. Tafadhol. Wa bihadza. Wallahu a'lam. Wa bihadza tanpa tasydid. Ulima anna dawa faisal min asma'il ba'i ta'ala lianna muhismun jambun jayil ma'na yalfakuhu bil asma'il husna wa lianna muhismun bilhaq wa jalan qala Allah ta'ala al-mujjati ba'i wa qalu ma'na minna hayatina kudya namun wa na'ya wa ma'yum jumna kudya. Yuriduna marurul layali wal ayyam. Fa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta ibnu adam yasukku dahru wa ana ad-dahru wa ana ad-dahru wa ana ad-dahru biyadil amru biyadil amru biyadil amru uqallibul layla wal nahar uqallibu layla uqallibul layla wal nahar uqallibul layla wal nahar wala yaruddu ala anna al-dahra min asma'illahi ta'ala wa dhalika anna alladhina yuridun al-dahra innama yuriduna al-zaman alladhi huwa mahallul hawadith لا يريد أن الله تعالى فيكون معنى قوله وأن الدهر وأن الدهر ما بصره لقوله بيد الأمر أقول أقلب الليل ليلى أقلب الليل والنهار وهو سبحانه خالق الدهر خالق الدهر خالق الدهر خالق الدهر وماشي. وقد بين أنه قد قيل ليلا ونهارا وهما الدهر ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام والمقلب بفتحها وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر هذا الحديث مرادا به قوله تعالى. أحسنت جزاك الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. وبهذا dan dengan ini, dengan kaidah yang telah atau sedang kita pelajari bahwasanya asma'ullahi ta'ala a'lam dan awsaf, a'lam dan awsaf, ya, nama Allah a'lam dan awsaf. Dengan kaidah tersebut ulima, terketahui jugalah anna bahwasanya ad-dahr, dahr laisa min asma'illahi ta'ala, bukan termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaidah yang kita pelajari ini itu bisa membantah beberapa pemikiran, pernah bisa membantah pemikiran juga Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Maturidiyah dan seterusnya, dan bisa membantah pemikiran ateis, musyrikun dahriyah. Untuk yang ini ya, dahriyah. Ulima anna ad-dahra laysa min asma'illahi ta'ala li'annahu, nah ini sebab. Lihat di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua illah, dua reason, dua sebab, dua alasan. Alasan pertama, li'annahu ismun jamidun. Itu singkatnya gitu. Li'annahu ismun jamidun. Ketika antum tahu hakikat ismun jamidun, maka sudah cukup antum bisa menjelaskannya. Pertama, li'annahu ismun jamidun. Yang kedua, li'annahu ismun lil waqti wa zaman. Gitu. Jadi membantahnya di sini dengan kaidah, tapi juga diintegrasikan dengan alasan bahwasanya, alasan bahasa ya, bahwasanya dahr itu isim jamid yang pertama, dan yang kedua bahwasanya ad-dahr itu isim untuk zaman, waktu, waktu. Taib, li'annahu ismun jamidun, karena dia adalah isim jamid. Antum tahu jumud ya? Tahu jumud ya? Jumud itu kaku, baku gitu gitu. Oke, jumud itu jumud keras, jumud jamid ya, keras ya, kaku ya. Kalau seseorang disifati ini dia jumud banget orangnya. Ah, jumud di sini kaku. Kaku berarti memang tidak bisa diubah-ubah, ya kan? Tidak bisa diubah-ubah. Melainkan dia udah gitu-gitu aja udah. Tapi jangan maknai ismun jamidun berarti nama yang kaku, bukan itu maksudnya. Isim jamid itu lawan dari isim mushtaq. Ya. Jadi ada isim jamid, ada mushtaq. Jamid dan ada mushtaq. Ya. Jamid tadi maknanya kaku, kalau Indonesia yang kaku. Mushtaq itu beristiqaq, yaitu memiliki derivasi, memiliki pengambilan dan perubahan kata. Ya, memiliki pengambilan dan perubahan kata. Maka isim jamid itu adalah satu isim yang di dalamnya tidak terdapat suatu zat. Suatu sifat. Suatu isim yang pada isim tersebut tidak mengandung makna sifat. Mengandung makna enggak? Ya, mengandung, namanya isim, yang namanya kata pasti ada makna. Tapi tidak mengandung sifat. Adapun mensifatinya itu dengan kata lain. Contoh misalnya ya ad-dahr ini ya. Ad-dahr zaman. Apakah zaman itu suatu vokab kata yang secara zat mengandung makna sifat? Tidak, zaman zaman. Contoh lain, table. Jangan maktab deh, jangan ya, maktab. Ini kursi. Kursi, ya kursi, dia isim jamid. Kenapa? Karena secara makna kursi itu ya tidak mengandung maksud sifat, ya. Dan juga ya kursi nggak diubah-ubah, ya nggak diubah-ubah dengan yang menjadi yang lainnya. Makanya itu bedanya isim jamid dengan isim mushtaq. Isim jamid ya udah baku kaku gitu aja. Kalau mushtaq itu bisa berubah dan mengandung makna pensifatan terhadapnya, terhadap yang dimaksud. Ya. Ya, contoh kursi ini misalnya anak tuh lihat kursi, kursi ini atau misalnya ain mata, ya, atau wajah mata misalnya. Mata itu punya sifat enggak? Iya punya sifat. Tapi untuk mensifati mata bukan dengan lafal ain, tapi dengan abiyat, putih, ya dengan kata lain. Ya, kursi. Kursi ini ya apakah nama kursi itu secara zat mengandung makna sifat? Tidak. Tapi kursi punya sifat enggak? Ya punya. Warnanya hitam, kuat, kokoh, ya, unik misalnya. Itu sifat-sifat tersebut di luar kata kursi. Paham enggak di sini? Ya. Itu namanya isim jamid. Lawan isim jamid apa? Mushtaq. Tapi sekarang kalau Anda bilang al-alim. Alim. Alimun itu isim jamid atau mushtaq? Mushtaq. Ya, terderivasikan dari kata lain. Terambilkan dari kata lain. Ilm, ya kan? Al-alim atau alim. Nah, sifat di dalamnya ada? Ya, ada, berilmu sifatnya. Maka di isim mustaq juga secara bahasa dan dalil dari segi makna mengandung makna alim dan mengandung makna sifat berilmu. Nah, begitu ya. Nah, berbeda dengan isim jamid. Ya. Sudah paham insyaallah sini? Yannahu ismun jamidun, karena dahar itu adalah ismun jamidun. Pertanyaan berikutnya ikhwan. Apakah dahar itu punya makna? Tentu punya, tetapi makna dari ad-dahar tidak bisa dijadikan seperti makna Asmaul Husna. Ya, kata di sini la yatadhammanu ma'nan yulhiquhu bil asma'il husna. Tidak mengandung suatu makna yang bisa dikaitkan atau dipertemukan dengan Asmaul Husna. Maksud ini di luar koridor kriteria Asmaul Husna. Paham sebenarnya? Tadi ada alim atau ada alim itu mustaq atau jamid? Alim atau alim mustaq. Sekarang dari kata apakah alim itu ada dari asalnya ilm, ya? Ilm mustaq atau jamid? Mustaq? Mustaq atau jamid? Ilm, lafal ilm itu baku, kaku atau mustaq seperti alim atau ma'lum? Lakin antum, jamid atau mustaq? Ya antum yakin itu jamid atau mustaq? Bukan justru ilm itu adalah sumbernya. Dari kata apakah ilm itu? Ya ilm dari kata ilm, udah. Ya enggak? Alim dari kata apa? Ilm. Ma'lum dari kata ilm. Ya kan? Ma'lam atau ma'lam atau mi'lam atau ma'lam itu dari kata ilm. Baik, semua yang tadi disebutkan alim, alimun, alimin, aliman, ya, dan seterusnya, ma'lumun, ma'lumah dan seterusnya, semua kembali ke kata ilm. Nah sekarang kalau alim antum sudah tahu, ma'lum sudah tahu, itu maknanya adalah dia isim mustaq. Nah sekarang kalau ilm itu mustaq atau jamid? Mustaq atau jamid? Allah subhanahu wa ta'ala dinamai alim atau dinamai ilm? Dinamai alim. Kenapa? Ya karena itu mengandung makna sifat. Dimakna, tapi Allah Ta'ala tidak dinamai ilm, ya kan? Tapi ilm itu sifat Allah bukan? Iya. Tapi bukan nama Allah? Bukan. Maka kriteria nama-nama Allah adalah tidak mungkin isim jamid. Paham? Gitu. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Jadi ilm itu dikatakan oleh para ulama termasuk diantara isim jamid yang berupa makna, ya, isim makna, maksudnya isim maknawi, ya. Jadi isim jamid itu ada jamid yang zat, ada jamid maknawi, ya. Kalau jamid zat kayak kursi, ya, kolam, hajar, ya, itu isim jamid. Tapi kalau apa isim jamid apa tadi? Isim jamid untuk zat. Tapi kalau isim jamid untuk makna, contohnya ilm, dars, pelajaran, ya, dan seterusnya. Oke, kita sudah sampai situ ya, sudah paham insyaallah. Nah, li'annahu ismun jamidun la yatadhammanu ma'nan yulhiquhu bil asma'il husna. Walianahu ismun lil waqti waz zaman, karena ad-dahr itu adalah suatu nama untuk waktu dan zaman. Iya. Kalau ya itu dikenal dalam bahasa Arab, ad-dahr itu suatu nama untuk mengungkapkan tentang waktu atau zaman, dan maknanya zaman, waktu, mudah. ya, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan makhluk? Anda tanya ke antum, waktu itu, waktu adalah makhluk atau bukan? Makhluk. Ya. Apakah Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan suatu isim jamid yang berupa makhluk? Tidak. Laisa kamitslihi syai', ya kan? Nah, antum patrikan dua alasan tersebut dulu, ya. Khalas, dipatrikan. Nah, sekarang kita lanjut ke permasalahan. Memang ada yang mempermasalahkan masalah ini. Ya. Qala Allah Ta'ala an munkiril ba'ats. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata tentang munkiril ba'ats, yaitu orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa qalu, dan mereka berkata, ya, ini bantahan, ini sebenarnya tentang kaum Dahriyah. Ya, kaum Dahriyah ini sifat orang-orang Dahriyah, yaitu orang-orang yang tidak mempercayai adalah adanya hari kiamat, dan mereka menjadikan waktu itu sebagai penentu kematian atau kehidupan seseorang. Ini jelas kufur. Waqalu, dan mereka berkata, ma hiya illa hayatun dunya. Apa sih ini kecuali hanyalah apa? Kehidupan duniawi kita. Mereka mengatakan hayatuna ad-dunya, kehidupan dunia. Mereka mengatakan kehidupan ini duniawi. Karena mereka juga tahu bahwasanya kehidupan kita ini fana. Jadi orang-orang yang mereka mengingkari ba'ats sepakat juga bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Di sininya sepakat, tetapi kesalahan teologi mereka itu di pengingkaran, ada dua hal, di pengingkaran apa setelah kematian, dan yang kedua di masalah siapakah yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu makanya mereka orang-orang kufar, kafir. Ya. Yang seperti ini, ya, teman jemaah sekalian, yang seperti ini, ya jelas kafir. Ada orang misalnya, biasa orang muslim bilang, gak ada itu hari kebangkitan. Kafir gak? Kafir? Antum gak perlu lagi ngomongin, oh nunggu iqamatul hujjah, nunggu hujjah dulu. Apa? Tegaknya hujjah. Gak perlu yang seperti ini. Ya? Kecuali kalau baru masuk Islam. Mungkin karena di agama lamanya gak dikenal itu. Gitu. Diajari, jangan langsung dikafirkan lagi. Ya kan? Kalau waktu di kampus apa kita lupa, di PLN sana Jakarta Utara itu ada mu'allafah kitab-kitab, bukan mu'allafah, perempuan baru masuk Islam, ya, kita talqin baca syahadat. Terus habis itu anak tanya, siapakah yang menciptakan langit? Jawabnya apa? Sudah syahadat nih orang, jawabnya langit. Ini tadinya mantan Kristen, orang Kristen tadinya. Siapa yang menciptakan langit, Bu? Langit, jawabnya. Siapa yang menciptakan bumi? Bumi. Itu jawabannya. Terus langsung kita kafirkan gitu. Oh, Ibu kafir sekarang. Kenapa? Karena mengingkari Allah. Enggak. Ini udzur bil jahl ada di sini karena baru masuk Islam. Tapi kalau udah bertahun-tahun Islam, tinggal di lingkungan orang Islam di Indonesia, bukan di hutan, masih di sini, Jakarta apalagi kan? Bilang bahwa saya enggak ada itu hari kebangkitan, walaupun bercanda, kufur, kafir, segera. Walaupun bercanda, ya. Harus taubat kembali kepada Islam. Ya, tidak bersyahadat, tapi bertaubatlah kembali kepada Islam. Ya, begitu. Sampai ada yang tanya, enggak ada tentang munkirus sunnah, inkarus sunnah. Inkarus sunnah itu kufur enggak? Kufur atau tidak? Kalau antum bilang, oh gak apa-apa mereka beriman, itu ijtihad. Ini antum masalah berarti. Ada muskilah di benak antum otaknya ini. Ini kekufuran. Pertanyaannya, apakah nunggu tegaknya hujah? Imam Syafi'i mengatakan ada ilmu namanya ilmu al-am atau ilmu al-amah. ilmu yang berserikat semua orang itu pasti tahu. Ya, walaupun kadang relatif, tapi semua orang pasti tahu. Di Jakarta ada enggak orang yang tidak tahu bahwa ada enggak orang muslim yang menisbahkan diri ke Islam tidak tahu bahwasanya hadis Nabi itu ya hujjah wahyu juga. Ada enggak yang tidak tahu gitu? Enggak ada. Semua sudah tahu kan? Ini bukan di hutan, ya kan? Maka kalau ada inkar sunnah, maka sudah ini bukan muslim. Enggak ada, enggak usah kita ngomong, oh ini masih muslim dia karena dia masih bawa Al-Qur'an, dia mungkin enggak paham tunggu tegaknya hujah. Kita bilang dia ini dari sejak kapan masuk Islam? Dari sejak lahir kemudian dia memilih jalan inkar sunnah, maka khalas. Keluar dari Islam enggak usah pakai nunggu yang seperti ini ya, nunggu ikumatul hujah. Enggak bisa kayak gini. Ini negara Islam, kaum muslimin banyak ya. Nah, karena kalau mereka menafikan, mengingkari sunnah yang maksud di sini, yaitu menganggap Nabi, hadis Nabi itu bukan sandaran hukum, gitu loh. Bukan ingkari sunnah versi lain ya. Khobar ahad itu beda lagi. Kalau itu enggak dikafirkan langsung. Tapi yang seperti ini menolak hadis-hadis Nabi seluruhnya total karena hanya berpatok pada Al-Qur'an, maka jelas ini kufur dan orang ini tidak bisa ditegak, sudah tegak padanya hujah sebelumnya pastinya. Karena ini adalah sesuatu yang ma'lumun bidarurah. Diketahui secara darurat, semua orang pasti tahu. Sampai orang kafirnya pun tahu. Ya. Beda kalau misalnya masalah tawasul dengan mayit, ya kan? Atau apa yang enggak semua orang tahu, benar enggak semua orang tahu. Yang dikeramkan gak semuanya tahu kayak gitu. Bahkan mungkin tetangga-tetangga sini belum tentu tahu hukumnya. Jadi yang seperti masih ada uzur dengan jahil, karena bukan ma'lumun bidarurah di tempat ini gitu loh. Begitu ya khuas sekali. Nah, jadi tadi apa? Orang-orang dahriyah, mereka juga meyakini ada kematian. Tapi permasalahan mereka bukan di situ. Permasalahan mereka adalah siapa yang menghidupkan mematikan dan pengingkaran mereka terhadap apa setelah kematian. Ya. Baik. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup, wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah ada yang menghancurkan kita kecuali apa? Zaman. Jadi mereka mengatakan bahwasanya zaman atau masa itulah yang dengan sendirinya mematikan atau mengadakan makhluk. Gitu. Ya, yuriduna mururul layali wal ayyam. Maksud mereka ad-dahr itu maknanya adalah murur al-layali wal ayyam, yaitu ad-dahr adalah berjalannya siang dan malam. Itu namanya dahr. Ya. Berarti kita sekarang kita tahu ad-dahr itu isim jamid, peredaran siang malam. Ya. Taib. Berarti beredarnya siang malam ini makhluk atau bukan? Makhluk. Ya. Nah, itu kalau sudah. Dan hal apa pembahasan ini sebenarnya pangkalnya dari hadis qudsi. Fa amma qawluhu, adapun perkataan Allah Azza wa Jalla, adapun perkataan Nabi SAW, hadis qudsi, qala Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam. Bahasa enaknya apa di Indonesia kan ya? Di terjemahannya apa? Ibnu Adam telah menyakitiku. Ikhwan, ini pakai ini lebih enak gak dengarnya? Lebih enak pakai ini atau pakai yang besar? Hah? Pakai ini lebih enak, ya alhamdulillah. Mereka orang pakai yang besar juga pas di video juga. Yu'dhini ibnu Adam, anak Adam mengapa tadi? Menyakitiku. Oke. Okay. Yasubbud dahr, anak Adam itu mencela masa. Ya. Wa ana ad-dahr. Nah. Lihat deh, wa ana ad-dahr. Ana mubtada, ad-dahr khobar. Baik. Kalau menerjemahkan secara harfiah salah. Ya kan? Dan aku adalah masa, oke? Okay? Kalau menerjemahkan harfiah, salah. Antum pakai Google Translate, Google Translate enggak punya ilmu akidah manhaj salaf, ya kan? Maka ketika mentranslate an-nahr enggak bakal dibilang aku adalah pengatur masa. Enggak bakal, ya. Aku adalah masa, gitu kan? Antum coba aja. Ya. Itu salah satu kelemahan teknologi. Ya kan? Teknologi itu tidak Allah berikan ilmu kepada zat teknologi itu, tapi manusialah yang mengaturnya, settingnya. Dan sekarang wa ana ad-dahr. Kalau tidak punya ilmu di balik ini, maka akan mentranslate secara harfiah. Dan itu batil pastinya. Dan kebatilan ini masalah akidah. Aku adalah ad-dahr. Gitu? Sebelum kita menerjemahkan, lanjut dulu. Biyadi al-amr, di tanganku lah segala perkara. Uqallibul layla wan nahar. Aku membolak-balikan, yaitu mengatur, menggulirkan malam dan siang. Baik. Ad-dahr di sini berarti apakah di apakah ad-dahr di sini diterangkan di hadis yang sama? Iya, lihat uqallibul layla wan nahar. Lail dan nahar itu termasuk dahar atau bukan? Ya, dengan ayat tadi, wa ma yuhlikuna illa dahr. Perguliran siang dan malam itulah yang menghancurkan kita, kata mereka, orang dahriyah, orang musyrikun yang mengingkari hari kiamat dan mengingkari Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau dilihat di sini, ad-dahr itu kan berarti apa? Peredaran langit dan peredaran malam dan siang. Dan Allah yang membolak-balikan siang dan malam. Apakah yang membolak-balikan adalah yang dibolak-balikan? Paham gak pertanyaan Anda? Apakah yang membolak-balikan adalah yang dibolak-balikan juga? Dan sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin secara logika sampai kapanpun. Kenapa Anda tanya gitu? Gini, karena katanya di sini ana ad-dahr. Kita anggap saja, bukan anggap saja, apa namanya? Coba misal ana ad-dahr artinya adalah aku adalah masa. Ya. Aku adalah masa. Akulah yang membolak-balikan dan mengatur masa. Apakah yang mengatur sesuatu adalah sesuatu yang diatur? Paham enggak di sini? Gitu maksudnya. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, "Fala yadullu 'ala anna ad-dahra min asma'illah ta'ala." Maka ini tidak menunjukkan bahwasanya dahr termasuk dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebelum lanjut, wa ana ad-dahr. Kembali ke situ, sebelum lanjut kembali ke situ, ana ad-dahr. Zahir di mata antum itu maknanya apa? Aku adalah masa, ya kan? Itu zahirnya. Oke. Okay. Baik, itu simpel ya, simpel itu. Wa dzalika, dan itu kenapa? Annal ladzina yasubbuna ad-dahra innama yuriduna az-zaman. Orang-orang yang mencaci ad-dahr, ya. Orang-orang yang mencaci ad-dahr, mencaci masa, ya. Maksud mereka yang mereka caci itu siapa? Allah atau masa? Allah atau masa? Masa atau Allah? Innama yuriduna zaman. Yang mereka maksud dari ad-dahr adalah zaman, ya. Okay. Jadi mereka yasubbud dahr, mencaci zaman atau mencaci Allah? Zaman. Yuriduna innama yuriduna zaman. Yang mana zaman tersebut adalah huwa mahallul hawadith. Zaman itu adalah wadah keterjadian-keterjadian. Hawadith itu jamak dari hadith. Hadith lawan dari kata apa? Bukan qadam, qadim. Ya. Ya. Hudus itu baru qidam, hudus. Ya. Tapi hadith lawan dari qadim. Qadim itu berarti yang tidak didahului oleh sesuatu pun. Kalau hadis itu keterjadian atau sesuatu yang ada pendahulunya sebelumnya, didahului dengan ketiadaan, itu hadis. Sesuatu yang baru, suatu keterjadian kita bilang itu. Baik, zaman yang namanya waktu itu adalah mahallul hawadis, wadah keterjadian. Oke? Nah, jadi mereka mencaci mencela wadah keterjadian yaitu waktu. La yuridun Allah Ta'ala. Mereka tidak memaksudkan untuk mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, paham di situ? Kata kembali ke kata Allah, yuzini ibnu Adam. Anak Adam menyakitiku. Ya subbu dahr, anak Adam mencaci zaman. Wa ana dahru. Dan aku adalah zaman. Hah? Lihat zahirnya di situ. Lihat ini makanya syubhat ini perlu benar-benar antum konsen. Ya, makanya satu sesi ini kita bahas ini. Yuzini ibnu Adam, anak Adam mencelaku, ya kan? Yusubbu dahr, anak Adam mencaci zaman. Wa ana dahr, dan aku adalah zaman. Klop enggak tuh? Coba lihat. Kalau zahirnya zahir nalar, maksudnya zahir ya apa namanya teks gini ngeliat langsung, oh anak Adam mencaci zaman, anak Adam menyakiti zaman, menyakiti Allah. Tapi kenapa? Karena mencaci zaman. Oh ana dahr, aku Allah adalah zaman, gitu ya. Ini jadi subhat. Nah, kalau antum berhenti cuma sampai wa ana dahru saja, ia bisa jadi subhat besar. Tetapi kalau antum teruskan biyadi al-amr uqallibul laila wan nahar. Paham enggak sini? Jadi kalau antum cuma pak sampai ana dahru doang, itu bingung pusing. Iya juga ya, benar juga ya, gitu. Yuzini ibnu Adam, anak Adam telah mencelaku. Ya subbu dahr, anak Adam mencelaku dengan cara mencela masa. Wa ana dahr, aku adalah masa. Makanya kalau misalnya mencela masa sama dengan mencela aku, karena aku adalah masa. Paham enggak di sini? Kalau sampai situ doang, udah kena antum. Antum benar berarti Allah adalah dahr, Allah adalah zaman. Tidak cukup sampai situ, Allah meneruskan kalimatnya biyadil amr, dan lebih ininya kenanya uqallibul laila wan nahar. Urusan itu ada di tanganku. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Dan malam dan siang itu sepakat artinya dahar juga, bagian dari dahar. Dan ketika sudah sampai akhir hadis, maka baru kita ketahui, oh tidak mungkin ana ad-dahar itu, ya, yaitu menunjukkan Allah adalah ad-dahar. Ya. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur dahar. Dan yang mengatur bukanlah sama dengan yang diatur. Maksudnya, ya gimana? Antum misalnya mengatur jadwal. Apakah jadwal itu adalah antum? Wallahi ma'fal ala. Paham gak antum? Antum mengatur jadwal. Pagi nanti jam 8 saya nge-grab. Nanti siang jam 1 saya istirahat dulu. Ya. Jam sore nge-grab lagi, ya, sampai tengah malam. Besok gak usah kajian, nge-grab. Misalnya itu antum ngatur jadwal. Apakah jadwal tersebut adalah antum? Ya bukan, karena antum yang ngatur dan yang antum atur itu bukanlah antum, gitu loh. Yang diatur bukanlah antum. Paham di sini? Antum nulis taqabbalallahu minna wa minkum ya akhi. Tulis. Antum menulis. Apakah yang antum tulis itu adalah antum? Bukan. Yang ditulis adalah yang ditulis, dan yang menulis ada yang menulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur zaman. Apakah itu berarti zaman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, karena yang diatur ini bukanlah yang mengatur. Makanya dia disebut diatur, karena dia bukan yang mengatur. Ya, muter-muter, ya begitulah. Ya, rasain aja. Maka makna perkataan Allah wa ana ad-dahr maknanya adalah ma fassarahu biqaulihi, apa yang Allah sendiri tafsirkan dengan biadil amru uqallibul laila wan nahar. Fahuwa subhanahu khaliqud dahri wa ma fihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lah pencipta zaman dan apa yang ada di dalamnya. Wa qad bayyana annahu yuqallibul laila wan nahar, dan telah Allah jelaskan bahwasanya dirinya membolak-balikkan malam dan siang. Wa huma ad-dahr, malam dan siang itu dahar bukan? Dahar. Bukan dahar bahasa Sunda ya atau bahasa Jawa. Dahar ini masa, beda. Dahar itu mah ya pakai fathah ya, dahar. Sampun dahar ya. Wala yumkinu. Nah ini lihat ini alasannya, lihat. Wala yumkinu an yakuna al-muqallibu huwa al-muqallab. Enggak mungkin muqallib itu adalah muqallabnya sendiri. Ya. Tidak mungkin muqallib adalah muqallab. Tidak mungkin yang mengatur zaman adalah zaman itu sendiri. Paham? Tidak mungkin yang mengatur dahar adalah dahar itu sendiri. Tidak mungkin yang membolak-balikkan malam dan siang ternamakan dengan malam dan siang itu sendiri. Jadi ada ketertabrakan kalau kita tidak memahami dalil hadis qudsi tadi dengan benar. Sebelum nanti antum bertanya, oh ini takwil dong namanya. Nah ini nanti ada ya. Sebentar dulu. Oke, okay? Paham di sini? Wa bihadza, dan dengan ini tabayyana, jelaslah sudah annahu yamtani'u an yakuna ad-dahru fi hadzal haditsi muradan bihi Allahu taala. Dengan penjelasan yang barusan kita jelaskan, tabayyana, maka jelaslah bahwasanya yamtani', sesuatu yang menjadi mumtani', mumtani' itu apa Indonesia mumtani, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mumtani ya, tercegah ya, tercegah, tapi emang gitu ya bahasanya enaknya. Ada lagi mumtani, sesuatu yang mustahil ya, mustahil, sesuatu yang ya mustahil lah pokoknya. Mustahil yang dimaksud ad-dahr dalam kata ad-dahr adalah Allah. Oke, jadi yang belum paham tolong bilang ya. Yang ini ana ad-dahr, lihat ana mubtada ya, ad-dahr khobar. Kalau di Indonesia kan harfiahnya aku adalah zaman, oke? Okay? Ya, tetapi kalau diterjemahkan gitu kita harus ya, kita enggak bisa mengamininya. Kenapa? Aku adalah zaman. Pertama, kenapa enggak bisa? Pertama, bahwasanya ad-dahr adalah isim jamid ya. Kedua, ad-dahr itu adalah isim lil waqti waz zaman. Itu ad-dahr maknanya zaman. Paham? Oke. Okay. Misal aja cerita, antum lagi baca suatu buku atau dengar suatu ceramah. Antum Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Andalusi pernah ada sebut di majelis ini atau jalan lain mungkin. Ahli ta'til itu kan ada 4 macam atau sebenarnya 3 ya. Ada 4 atau 3. Yang versi ketiga untuk yang 4 Mu'tazilah, ya kan? Banyak dari ahli Syiah, ya kan? Kemudian di antaranya juga Ibnu Hazm, mereka Ibnu Hazm itu golongan yang Ibnu Hazm beda sendiri nih. Individual beliau rahimallahu wa afallahu anhu menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hazm itu ya. Penulis kitab Al-Muhalla dalam fiqih Islam, Al-Muhalla. Mazhabnya apa? Fiqihnya Zahiri. Tapi dari segi akidah, dalam segi bab asma'us sifat, itu lebih jauh dibandingkan kalangan Asy'ariyah. Ya. Baik. Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya Ad-Dahr adalah salah satu dari nama-nama Allah. Oke? Paham? Ibnu Hazm yang bilang. Baik. Di kitab Al-Muhalla. Sekarang apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm itu sesuai enggak dengan hadis? Loh, An-Nadhar sesuai? Salah juga untuk ngomong gitu. Antum bilang enggak sesuai dengan hadis. Orang di sini An-Nadhar, antum bilang oh sesuai dengan hadis. Antum muskilah. Kalau enggak tahu mendingan diam gitu kan. Kok enggak, kok di sini enggak anak-anak tanya ya. Ini tes aja. Jadi harus dijelaskan. Enggak bisa dibilang sesuai karena ini kalimat mujmal muhtamal nih. Sesuai dengan hadis. Sesuai dengan teksnya ini lihat. Tapi batil gitu kan. Bukan batil hadisnya bukan. Gimana nafsirkannya? Ya. Antum tahu Ibnu Hazm itu mazhabnya apa? Fikih zahiri. Zahiri itu tekstual, ultra tekstual, sangat super tekstual. Itu benar-benar zahir lafal udah. Makanya Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri ini mengatakan di antara nama Allah Ad-Dahr, maka boleh kita minta ya Dahr. Hah? Kalau yang mengikuti pemahaman beliau bilang ya Dahr dengan memaksudkan bahwasanya itu Allah, itu tidak kufur karena salah dalam takwil. Salah dalam tafsir. Orang-orang atau ulama yang salah dalam tafsir walaupun konklusinya sebenarnya kekufuran tapi tidak dikafirkan. Iya. Iya, enggak dikafirkan karena salah dalam masalah takwil, dimakzurkan dan dijelaskan, ya. Tapi kalau memang ada orang ya Dahr dan maksudkan dia meminta kepada zaman yang dia menganggap zaman memiliki otoritas dalam rizki, dalam apa gitu mengatur sesuatu, ini jelas kufur. Ini bedakan. Ya. Mungkin nanti akan antum akan ketemu beberapa individu atau dosen atau alim atau ustadz atau apa yang mengatakan di antara nama Allah adalah Ad-Dahr. Kemudian dibilang wahai Dahr, memaksudkannya siapa? Allah. Padahal Dahr bukan nama Allah. Maka orang yang dikafirkan enggak? Tidak dikafirkan karena salah dalam pemahaman, salah tafsir. Tapi salah enggak orang ini? Salah walaupun sekelas Ibnu Hazm gitu. Contoh lain, Qadim itu nama Allah bukan? Nama Allah bukan? Nama Allah? Bukan. Tidak ada teksnya itu nama Allah. Itu malah lebih jauh lagi daripada ya, Dahr. Ini buat-buatan dari kalangan falasifah dan ahlul kalam. Kemudian antum temuin banyak saudara-saudara kita, ya Qadim. Beneran loh. Ya mungkin kita aja yang jarang dengar. Tapi kalau antum lihat wiritan mereka kadang-kadang ada ya, ya Qadim. Antum kafirkan? Enggak, karena maksud mereka Allah. Mereka salah aja. Salah. Ya. Gitu. Qadim sudah pernah jelaskan di sini maknanya ya. Gitu ikhwan. Nah. Ya. Tapi ya kita bilang bahwasanya enggak, itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Dahr pertama itu ismun jamid dan itu tidak masuk kriteria nama Allah. Pertama. Kedua itu adalah isim yang bermakna waktu, zaman, bagaimana dan waktu. Terus kemudian udah tahu antum isim jamid dan isim yang bermakna waktu atau zaman, kemudian antum mulai menjurus ke premis berikutnya, dan waktu dan atau zaman itu makhluk Allah. Maka tidak mungkin Allah menamakan dirinya dengan nama paten makhluk. Paham di sini ya? Gitu. Wallahu ta'ala alam. Oke. Selesai dah pelajaran kita. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, semua orang tanya? Soal? Hah? soal di Facebook. Antum tolong kasih soalnya anak. Bisa ada di sini. Apa? Iya, sebentar dulu Pak ya. Baik, Ahsan. Di sini ada pertanyaan dari Nasuha Imra'atu Prastianto. Sebenarnya yang nanya ini suaminya ya, tapi numpang di akun istrinya ya. Mungkin lupa passwordnya mungkin ya. Berarti maksud dari Ibnu Adam menyakitiku adalah Ibnu Adam mencela ciptaannya. Sahih. Ibnu Adam di sini katanya yu'zini Ibnu Adam. Ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Maksudnya di sini yaitu kenapa menyakiti ya subbudahar mencela waktu, berarti mencela ciptaannya. Lalu apakah kaidah ini berlaku juga untuk larangan mencela ciptaannya yang lain selain siang dan malam? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya. Tapi tidak selalu, ya. Bisa jadi tapi tidak selalu. Wallah alam, mana tidak bisa lanjutkan tentang. Iya, benar, bisa jadi tapi tidak selalu. Karena ketika kita mencela ahlul bid'ah, ya, misalnya kita mencela ahlul bid'ah, dan itu boleh dengan koridor dan batasan. Kita mencela ahlul bid'ah ini, dia mubtadi', bukan para ulama mutaqaddimun, mereka mencela ya, sampai ada yang bilang ya, huwa ahmaqu min himari ahlihi. Apa artinya? Apa artinya ikhwan? Huwa ahmaqu min himari ahlihi. Dia, kalau mbak harfiahnya, dia lebih tolol dibandingkan keledai keluarganya. Ya. Atau lebih bodoh daripada keledainya. Tuh lihat tuh. Apakah kemudian ini sama dengan mencela Allah? Enggak. Jadi ada konteks-konteks tertentu ketika kita mencela sesuatu yang memang pantas dicela, itu tidak berarti mencela penciptanya. Mencela iblis, enggak. Ya, jadi tidak selalu gitu ya. Gitu, jazakallah khair atas pertanyaan. Ya, Pak. Silakan, Pak. Sudah disebutkan ada untuk apa? Anak dahar. Ya. Khaliqud dahar. Ya. Ya, benar, sahih. Kemudian pertanyaan berlanjut cabang dari pertanyaan Paus, ana khaliqud dahar kan ya? Oh, ini berarti takwil. Ah. Ya, takwil. Tapi takwil yang tidak batil. Ini takwil yang bukan tahrif. Ini tafsir, iya. Iya. Berarti ada sesuatu yang mahdzuf gitu kan? Dengan takdir ana khaliq ad-dahr. Sahih, sahih. Kan sudah pernah ana jelaskan. Takdir itu berarti hazful kalimah ma'a murad ma'a iradatihi. Yaitu menghapus kata, tapi dimaklumi itu pasti ada kata tersebut harusnya. Dalam tradisi Arab, bahasa Arab, kadang-kadang suatu kata itu dihapus karena sudah kadung masyhur, udah enggak usah perlu ulang lagi. Kadang-kadang kayak gitu. Maka makna ana dahar di sini bukan saya bernamakan dahar, bukan, tapi ana khaliq ad-dahr. Dan kalau dibilang oh antum salafiyun ahlu sunnah pun antum ya mentakwil, ya mentakwil, tapi bukan takwil tahrif. Ya, karena takwil yang kita bilang takwil sahih dengan ada dalil dan qarinah yang kuat. Yaitu apa? Lu di kalimat berikutnya. Ya. Jadi ini tafsir yang mana tidak memerlukan banyak-banyak kalam sebenarnya, yaitu cukup dengan hadis yang sama. Dan itu ahlu sunnah jamaah sepakat akan masalah itu, bahwasanya zaman adalah makhluk. Ya. Adapun takwil dan tafsiran ala ahli kalam, maka mereka banyak kebanyakan takwilan yang berupa tahrif, menyelewengkan suatu kata dari makna hakikat yang ada di bahasa Arab, bahkan ada yang jauh maknanya sembari menafikan hakikatnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada soal lagi? Ya, cukup insyaallah. Capek udah enggak? Ya. Kita cukup sampai sini. Oke. Okay. Tapi paham untuk jantung. Alhamdulillah insyaallah ta yarhamukallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Semoga bermanfaat insyaallah, pada pekan depan kita akan memulai ya, kaidah ketiga insyaallah taala. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.